Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal kita akan baca bab al-mubadarah lil khairat, yaitu al-mubadarah, bersegera dalam menjalankan amal kebaikan. Wa hasu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddud. Demikian yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab bersegera dalam menjalankan amal kebaikan dan anjuran bagi mereka-mereka yang mengerjakan amal kebaikan agar mereka melakukan amal kebaikan tersebut dengan penuh kesungguh-sungguhan dan tidak ragu-ragu. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mubadarah, bersegera dalam menjalankan amal kebaikan, lawannya adalah bermalas-malasan atau menunda-nunda amal kebaikan, padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Ini makna al-mubadarah, bersegera dalam menjalankan amal kebaikan, tidak menunda, tidak bermalas-malasan. Mengapa kita diperintahkan untuk bersegera dalam menjalankan amal kebaikan, tidak menunda-nunda atau bermalas-malasan? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Sekarang kita mungkin mampu untuk menjalankan berbagai macam amal kebaikan, namun apabila kita tunda, kita lakukan di hari berikutnya, atau kita sia-siakan kesempatan ini, belum tentu hari esok kita memiliki kemampuan yang sama dengan hari ini. Belum tentu hari esok kita masih hidup di muka bumi ini. Wa kam min insanin tawana wa kasala fafatahu khairun katsir. Betapa banyak orang-orang yang menunda-nunda amal kebaikan, bermalas-malasan, malas untuk melakukan amal kebaikan, sengaja meninggalkan amal kebaikan, menunda-nunda amal kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini keadaannya, fatau khairun katsir. Terlewatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya mengatakan, al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'mini khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini al-dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang malas, yang lemah. Walaupun kedua-duanya baik. Yang namanya mukmin semuanya baik. Hanya saja tingkat kebaikan mereka berbeda-beda. Ada seorang mukmin yang qawi, yang kuat, maka mereka lebih dicintai dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam memberikan nasihatnya, memberikan perintahnya kepada kita semuanya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam menjalankan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Yang bermanfaat untuk diri kita, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ihris, semangat dalam menjalankan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Segera lakukan, segera kerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, dan jangan pesimis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa hendaknya seorang mukmin bersegera, bergegas menjalankan segala hal yang bermanfaat bagi dirinya. Bermanfaat dalam urusan dunia ataupun bermanfaat dalam urusan akhirat. Dan tentunya yang berkaitan dengan urusan akhirat lebih kita utamakan, lebih kita kedepankan daripada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ini contoh al-mubadarah, bersegera, bergegas dalam menjalankan amal kebaikan. Berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات كلما ذكر له شيء من الخير بادر إليه. Semestinya seorang hamba bersegera dalam menjalankan amal kebaikan. Setiap dia mengingat ada kebaikan, dia pun segera menjalankannya. Setiap ada orang yang menyampaikan, mengingatkan dia tentang amal kebaikan, dia bersegera dalam menjalankan amal kebaikan tersebut. Ketika ada orang yang mengingatkan dia tentang sholat, dia segera menjalankan sholat. Sadaqah, dia pun segera bersadaqah. Puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dia berusaha untuk menjalankan itu semuanya dengan segera, tidak menunda-nunda, tidak bermalas-malasan. Demikian seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, ketika dihadapkan dengan suatu amal kebaikan, ada amal kebaikan di hadapan dirinya, hendaknya dia segera melakukan amal kebaikan tersebut, sekecil apapun amal kebaikan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, yang pertama adalah ayat ke-148 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam menjalankan amal kebaikan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang paling terdepan dalam menjalankan amal kebaikan? Ini maknanya berlomba-lomba. Satu, ketika melihat amal kebaikan, dia langsung menjalankan amal kebaikan tersebut. Yang lain juga demikian, ketika melihat saudaranya melakukan amal kebaikan, dia pun berusaha untuk menjalankan amal kebaikan. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menjalankan amal kebaikan. Wa yaqul ay ma'nahu anna al-insana yasbiqu ila al-khair. Maknanya ada seorang hamba hendaknya dia berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Siapa di antara mereka yang menjadi orang yang pertama dalam menjalankan amal kebaikan? Siapa di antara mereka yang paling akhir dalam menjalankan amal kebaikan? Berlomba-lomba. Termasuk bentuk berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan adalah berlomba-lomba dalam mendapatkan saf-saf terdepan di dalam sholat. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufi an-nisa'i awwaluha wa syarruha wa khairu sufufi an-nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebaik-baik saf bagi kaum lelaki adalah yang terdepan, dan sejelek-jelek saf bagi kaum lelaki adalah saf yang paling akhir. Sebaliknya, saf yang paling baik bagi kaum wanita adalah saf yang paling akhir, dan saf yang paling jelek bagi kaum wanita adalah saf yang terdepan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan keutamaan ini. Saf yang terbaik bagi kaum laki-laki adalah saf yang paling depan. Isyarat dari Rasul alaihi salatu wasalam agar kita berlomba-lomba dalam mendatangi saf tersebut. Terdengar suara adzan, maka bersegera menuju masjid untuk menunaikan salat jamaah dan bersegera mencari saf-saf yang terdepan. Ini isyarat dari Rasul alaihi salatu wassalam agar kita berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Terkait dengan hadis ini, penjelasan terkait dengan saf kaum laki-laki dan kaum wanita di dalam salat. Terkhusus bagi kaum laki-laki, maka ini adalah keadaan yang mutlak, artinya bagaimanapun keadaan mereka, yakni jamaah kaum laki-laki, walaupun di masjidnya tidak ada jamaah dari kalangan perempuan, maka tetap yang paling jelek adalah saf yang paling akhir. Wa khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Adapun terkait dengan safnya kaum wanita, maka ulama menjelaskan bahwasanya khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf bagi kaum wanita yang paling akhir adalah yang paling akhir, yakni jika ketika mereka salat bersama jamaah kaum laki-laki dan tidak ada hijab yang menutupinya. Tidak ada sitar, tidak ada hijab yang menghalanginya. Maka saf yang paling baik bagi mereka adalah saf yang paling jauh dari jamaah kaum laki-laki. Apabila terdapat hijab ataupun yang semisalnya yang bisa menghalangi antara laki-laki dan perempuan, maka kembali pada hukum asal, yaitu saf yang paling baik adalah saf yang terdepan. Karena keadaannya sudah tertutup, sudah ada hijab. Seperti di masjid kita ini insyaallah akhwat yang salat di belakang tertutup alhamdulillah dengan hijab, maka tidak mengapa dan masuk dalam keumuman saf yang paling baik adalah saf yang terdepan karena insyaallah sudah tertutupi dengan hijab. Kembali pada pembahasan kita. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu ta'ala wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ayat yang berikutnya adalah ayat 133 di dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, dan bersegera menuju kepada jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat perintah agar kita bergegas bersegera dalam menjalankan amal kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan jannah. Makna musara'ah ila al-maghfirah, berarti di sini ada dua perintah untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan perintah untuk bersegera menuju al-jannah. Adapun perintah agar kita bersegera menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya ialah an yusari al insanu ila ma fihi maghfiratud dhunub min al istighfar lillahi azza wa jal qawli astaghfirullaha allahumma ighfirli au allahumma inni astaghfiruka. Bersegera menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni seorang hamba hendaknya segera bergegas melakukan segala hal yang dapat menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan amalan-amalan yang bisa dengannya dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari mulai dari istighfar, meminta ampun kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah, Allahumma ighfirli, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Sehingga makna al-musara'ah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni maknanya bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan yang dengannya kalian akan dapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amal saleh berupa istighfar ataupun yang lainnya, termasuk amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ialah al-wudhu. Al-wudhu sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ketika seorang telah selesai dalam wudhunya, kemudian dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu jannah yang 8. Dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini menunjukkan dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Ketika seorang hamba berwudu, maka akan keluar kesalahan dosa yang dia lakukan dari anggota wudunya. Seperti ketika dia membasuh tangannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya. Yani akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan tangannya. Demikian pula ketika dia membasuh wajahnya, ketika dia membasuh kakinya, ketika dia mengusap kepala dan telinganya. Ini semuanya menunjukkan bahwa amal saleh berupa wudu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian dalam menjalankan amal-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah, baik itu wudu ataupun yang lainnya. Termasuk amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-salawat al-khams, menunaikan salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu dengan salat 5 waktu berikutnya, kemudian Jumat yang pertama dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang pertama dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut selama dia terjauhkan dari dosa-dosa besar. Artinya bersegeralah dalam menjalankan salat 5 waktu, bersegeralah dalam menjalankan salat Jumat, bersegeralah dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah kalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau tadi perintah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sekarang perintah untuk bersegera menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat. Yang seperti ini bisa diraih dan bisa didapatkan dengan melakukan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai an tusari'a lil jannati bil 'amali laha wa la 'amala lil jannati illa al 'amal salih. Hadza huwa alladhi yakunu sababan lidukhulil jannati fasari' ilaih. Yani seorang hamba hendaknya dia bersegera menuju al-jannah dengan beramal, yaitu amal saleh. Karena amal saleh merupakan sebab seseorang masuk ke dalam al-jannah. Maka bersegeralah melakukan amal saleh. Jangan kita tunda-tunda, berlomba-lombalah dalam menjalankan amal saleh. Dan amal saleh banyak. Amal saleh banyak. Bisa berupa sedekah, bisa berupa infak, ataupun yang lainnya. Hal-hal yang bisa yang ada kaitannya dengan amal ibadah, maka itu pun tercatat sebagai amal saleh. Maka berlomba-lombalah. Misal dalam urusan dakwah, menyebarkan dakwah Islamiyah, dakwah Ahlus Sunnah, bantulah. Bantulah, berlomba-lombalah dalam membantu dakwah ini. Baik dengan tenaganya, dengan materi yang dia miliki, ataupun dengan hal-hal yang lainnya yang dia memiliki kemampuan dalam bidangnya. Misalnya dalam penyebaran kajian, info-info kajian, yang memiliki kemampuan dalam bidang ini, publikasi, baik berupa pamflet, poster, atau yang semisalnya, lakukanlah. Atau dia mampu memiliki kemampuan dalam hal menyebarkan info-info kajian, menyebarkan dakwah-dakwah Islamiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui media internet, lakukanlah. Fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah dalam menjalankan amal kebaikan. Bisa jadi dengan sebab yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa yang kita lakukan, orang lain pun bisa mendapatkan hidayah masuk Islam, mendapatkan hidayah untuk teguh di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ayat ini umum, Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menjalankan amal kebaikan, semua amal kebaikan. Tentunya yang dilihat dalam syariat ini. Amal kebaikan menurut syariat kita, menurut Islam, menurut ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan menurut hawa nafsu masing-masing. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ini juga umum. Segala hal yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah, segala hal yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah. Lakukanlah. Orang lain berlomba-lomba dalam meraih dunia, mencari dunia, kita berlomba-lomba dalam meraih urusan akhirat. Kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang sementara. Apa mungkin, apa mau kita berlomba-lomba dalam meraih sesuatu yang tidak sempurna, tidak kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Lebih baik, lebih kekal daripada dunia. Maka berlomba-lombalah dalam urusan akhirat. Ketika melihat saudara kita rajin, masya Allah, menjalankan amal ibadah, rajin dalam menghafal Al-Quran, rajin dalam menghadiri majalis al-ilm, rajin dalam hal ibadah, seharusnya dan semestinya kita iri dan kita berusaha untuk berlomba dengan dia. Dia sudah menghafal surat An-Naba, saya pun harus bisa menghafal surat An-Naba. Dia sudah hafal 9 juz, saya pun harus berusaha dan berupaya untuk menghafal lebih banyak daripada dia. Berlomba-lomba. Dan ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam urusan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya jannah ini dipersiapkan untuk hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin." والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله سبحانه وتعالى سلم menyebutkan perintah untuk bersegera dalam menjalankan amal saleh, bersegera menuju ampunan dari Allah, bersegera menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Setelah menyebutkan ini semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa melihat dan mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa? Ataukah kita termasuk hamba-hamba Allah yang lemah dalam ketakwaan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan cirinya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Orang-orang yang telah dipersiapkan bagi mereka al-jannah, ciri-cirinya adalah yakni mereka yang akan masuk ke dalam jannah, ashabul jannah, ciri-cirinya yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Senantiasa berinfak di saat atau pada waktu dia lapang, wadh-dharra ketika dia dalam keadaan sulit, susah, payah, tetap berinfak. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa harta ataupun yang lainnya. Fis-sarra'i wadh-dharra. Pada saat dia lapang dan pada saat dia dalam keadaan sempit, susah, payah, tidak memiliki apa-apa. Yunfiqun, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan lapang, mungkin bagi sebagian orang mudah meninfakkan sebagian hartanya. Ketika mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, mendapatkan rezeki yang cukup banyak, sebagian orang akan mudah untuk menginfakkan hartanya. Namun ketika dalam keadaan yang sulit, susah, payah, pada keumumannya sulit bagi seorang untuk berinfak. Dia lebih memikirkan pada keadaan dirinya dan keluarganya. Ini yang perlu kita perbaiki keadaan kita. Yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Berusaha untuk meninfakkan sebagian dari harta yang kita miliki dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhimina al-ghayza. Ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri penduduk surga yang akan masuk ke dalam jannah, kadhimina al-ghayza, bisa menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya. Demikian ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Ketika ada orang yang memancing amarah dia, dia pun mampu untuk menahannya. Dia tidak melampiaskan amarahnya, tidak melampiaskan emosinya. Bila syak, tidak dilakukan lagi. Setiap kita mungkin pernah terbawa emosinya untuk memarahi teman kita, anak kita, saudara kita, teman kita, anak didik kita. Bila syak, tidak diragukan lagi. Hanya saja ada sebagian yang mampu untuk mengendalikan emosinya, ada yang mampu mengendalikan amarahnya, dan ada yang tidak mampu mengendalikan amarahnya. Dia pun melampiaskan emosinya, melampiaskan amarahnya, sampai berakibat fatal. Ada yang melihat anaknya berbuat atau bertingkah laku dengan tingkah laku yang membuat kita marah sebagai orang tua. Karena kita tidak mampu untuk menahan emosi kita, kita pun melampiaskan amarah kita kepada anak kita, sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada sebagian yang memukul anaknya sampai patah tangannya. Ada sebagian orang tua yang memarahi anaknya sampai anaknya itu tidak berani lagi kepada orang tuanya, dalam artian takut kepada orang tuanya. Dari sisi psikolognya, dia merasa takut kepada kedua orang tuanya karena sering dimarahi dan orang tuanya tidak mampu mengendalikan emosinya. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika diminta wasiat oleh sahabatnya, "Ausini, berilah aku wasiat." Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Lalu sahabat ini meminta lagi, "Ausini." Qala la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Terus diulang-ulang oleh Rasul alaihi salatu wasallam, "Jangan marah. Jangan marah, jangan marah." Rawi hadis menyebutkan setelah diteliti, ternyata memang dengan sebab marah ini akan muncul berbagai macam masalah-masalah. Dengan sebab seorang melampiaskan amarahnya, tidak mampu mengendalikan emosinya, muncul berbagai macam masalah-masalah. Perceraian terjadi di mana-mana, ya di antara sebabnya ialah amarah yang tidak mampu dikendalikan oleh sang suami maupun istri. Terjadi sesuatu keributan, hal yang sepele mungkin sifatnya, namun disebabkan kedua-duanya tidak mampu menahan emosinya, tidak mampu menahan amarahnya, maka terjadilah perceraian. Anak-anak melakukan hal-hal yang tidak kita senangi, misalnya membuat kita marah. Kita pun marahinya sampai melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Wal kadhiminal ghaidha. mampu menahan hawa, mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Bukan berarti enggak boleh marah, tetapi pada batasnya, seala kadarnya, yakni secukupnya. Dan dia berusaha untuk tidak melampiaskan atau berlebih-lebihan dalam melampiaskan amarahnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah marah kepada istri-istrinya, pernah marah kepada sebagian kaum, sebagian para sahabat. Nah, tetapi pada batasnya, sesuai dengan keadaannya. Adapun orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, maka akan terjadi hal-hal yang jelek setelahnya. Maka berusahalah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya sebagai orang tua, siapapun yang telah memiliki anak-anak, usahakan jangan didik mereka dengan amarah. Usahakan jangan sampai kita memarahi mereka. Luruskan atau nasihati mereka dengan cara yang baik. Sungguh betapa banyak kejadian-kejadian sang anak takut kepada orang tuanya, sang anak minder dari orang tuanya, sang anak terganggu mentalnya disebabkan amarah dari orang tua. Lampiasan orang tua melampiaskan amarahnya. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, mampu menahan amarah dan mau memaafkan orang lain. Ini ciri penghuni jannah. Al-muttaqin, mereka adalah orang-orang yang berinfak. Mereka menahan emosinya. Mereka bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang lain menyakiti kita, berbuat jelek kepada kita, berbuat sesuatu yang merugikan diri kita, afina 'anil nas, maafkan. Maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan, berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka melakukan atau terjatuh dalam perbuatan keji atau ketika mereka menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka pun segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan, tidak terus-menerus melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka masing-masing. Tidak. Ini orang-orang yang bertakwa. Mereka bukan hamba Allah yang maksum, bukan hamba Allah yang suci dari, bersih dari kesalahan. Mereka terkadang jatuh dalam perbuatan keji, terkadang jatuh dalam perbuatan maksiat, terkadang mereka melakukan kezaliman-kezaliman. Tetapi mereka ketika ditegur, ketika diingatkan, segera mereka meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terus-menerus berada di atas kemaksiatan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ciri-ciri al-muttaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. Mereka itu balasannya nanti adalah maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jannah mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepertinya akan masuk waktu isya, maka kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah taala, sebentar lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Hadis yang disebutkan di dalam bab al-mubadarah ila al-khairat adalah hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihah. فستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, badiru bil a'mal shalihah, bersegeralah kalian dalam menjalankan amal saleh. Demikian perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita sebagai umatnya. Maka sepantasnya kita yang mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, sepantasnya menerima perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan menjalankan perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam memberikan perintah kepada kita, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian dalam menjalankan amal saleh, jangan ditunda-tunda. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim, karena nanti akan ada fitnah, akan ada ujian-ujian yang datang, ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Potongan pertama malam gelap, berikutnya terus sampai gelap gulita, enggak bisa seorang itu melihat di tengah gelapnya malam. Kaqita'il lailil mudlim artinya jangan sampai nanti akan terjadi fitnah, ujian, cobaan terus datang kepada kita yang menyebabkan kita itu tidak mampu lagi untuk melakukan amal soleh, sulit. Maka sebelum datangnya ujian dan cobaan-cobaan tersebut, badiru, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, dengan sebab banyaknya fitnah, ujian, cobaan yang terjadi, ada seorang yang di pagi harinya dia beriman kepada Allah, namun di sore harinya dia kafir. Pagi hari dalam keadaan mukmin, muslim, sore harinya murtad, kafir. Wa yumsi mu'minan, ada pula seorang yang di waktu sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya, dia rela menjual agamanya dengan perhiasan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna hadis ini. Makna badiru bil amal as-salihah, yakni asri'u ilaiha, bersegeralah, bergegaslah menjalankan amal kebaikan, amal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlas lillahi azza wajal dan sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah amal saleh. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlasan lillah, khalisan lillah, ikhlas karena Allah, muwafiqan fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wasallam, maka itu adalah amal saleh. Maknanya amal saleh ini bisa terbangun di atas dua perkara. Perkara yang pertama adalah ikhlas lillahi azza wajal, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti bimbingannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini amal saleh. Amal saleh dibangun di atas dua perkara, ikhlas lillah dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas lillahi azza wa jalla, dia melakukan amal saleh ini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah. Dia melakukan amal saleh bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Dia melakukan ibadah tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada berhala, tidak beribadah kepada kuburan, tidak beribadah kepada orang-orang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Qala wa hadha huwa tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Inilah wujud dari konsekuensi kalimat yang kita ucapkan. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Konsekuensi dari kalimat ini ialah kita harus mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amal saleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. فَالْعَمَلُ الَّذِي لَيْسَ بِخَالِسٍ لَيْسَ بِصَالِحٍ. Setiap amalan yang tidak ada padanya keikhlasan dari pelakunya, tidak ada keikhlasan dalam menjalankan amal tersebut, maka tidak teranggap sebagai amal soleh. Kalau misalnya ada seorang yang sholatnya masya Allah khusyuk, tenang, bacaan kiroahnya juga baik, bagus, tapi niat dia adalah yura'in nas, supaya dilihat oleh orang lain bahwasanya dirinya ada seorang yang rajin dalam menaikkan sholat 5 waktu di dalam masjid, supaya dia mendapatkan sanjungan, pujian, dan seterusnya. Maka amalan yang dia lakukan bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas lillahi azza wa jalla, dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mengerjakan sholat tersebut dengan mendatangkan syarat-syarat sahnya sholat. Wudhunya masya Allah, semuanya dia kerjakan. Syarat-syarat sholat dia lakukan, rukun-rukun dalam sholat juga demikian, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, dan sunnah-sunnah di dalam sholatnya, tumakninahnya pun masya Allah. Tetapi disebabkan niat yang ada dalam hatinya, dia tidak ikhlas lillahi azza wa jal, maka tidak teranggap atau tidak disebut sebagai amal sholat. Demikian pula kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ أَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ لَكِنَّهُ أَتَى بِبِدْعَةٍ مَا شَرَعَهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ عَمَلَهُ لَا يُقْبَلْ حَتَّى لَوْ كَانَ مُخْلِصًا. Sebaliknya, seorang yang terlihat masya Allah, dia adalah seorang yang ikhlas dalam menjalankan amal ibadah, dalam menjalankan suatu amalan. Tetapi amalan yang dia lakukan adalah amalan yang bid'ah. Tidak ada bimbingannya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Dia membuat amalan-amalan yang baru, yang dia anggap sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ikhlas lillahi azza wa jalla dalam melakukan amalan ini, tetapi karena kan dia mengada-adakan, membuat amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka amalan ini juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia melakukannya ikhlas lillahi azza wa jalla, tetapi selama amalan tersebut tidak ada bimbingannya, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqbal hatta law kana mukhlishan. Tidak akan diterima walaupun dia ada seorang yang ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut. Walaupun dia ada seorang yang nangis karena khusyuknya dalam menjalankan amal tersebut, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti bimbingannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengada-adakan suatu amalan yang baru dalam agama ini, tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa huwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga amal saleh adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlas lillahi azza wajalla dan sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita telah mempersaksikan dalam telah mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita menjadikan beliau sebagai tauladan kita, mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Faqala rahimahullahu taala, naam, sepertinya sudah masuk waktu salat isya. Kita cukupkan terlebih dahulu sampai pembahasan ini. Kita lanjut biinillahi azza wajalla penjelasan hadis ini di pertemuan yang akan datang, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali shalihah fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yadiru dinahu bi aradin minad dunya. Biinillahi azza wajalla di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan makna dari hadis ini. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.